jalan menuju surga. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, terdapat di dalamnya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama yaitu bahwa jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan dengan cara menuntut ilmu agama. Bahkan kemudahan menuntut ilmu kemudahan jalan menuju surga itu pasti tatkala ia menuntut ilmu agama. Karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan jawaban atas kalimat dengan dalam bentuk fi'il madhi. Sahalallahu lahu. Niscaya kalau kita terjemahkan letter lucknya, maka telah Allah mudahkan untuknya. Para ulama bahasa mempunyai sebuah kaedah bahwa apabila jawaban sebuah syarat dalam bentuk fi'il madhi, maka menunjukkan kepada keniscayaan, kepastian dan penekanan. Lihat, kalau seandainya ada orang berbicara, barang siapa yang belajar maka, maka setelah maka ini disebut dalam bahasa Arab jawabus syart, yaitu jawaban atas sebuah kalimat sebelumnya, yaitu belajar. Barang siapa yang berjalan di dalamnya ia menempuh, di dalamnya ia menuntut ilmu, ini adalah kalimatus syart. Kemudian maka, makanya ini dalam hadis tadi disebutkan dalam bentuk fi'il madhi, yaitu kata kerja yang sudah lampau. Maka setiap jawaban syarat dalam bentuk fi'il madhi menunjukkan kepada penekanan, kepastian, keniscayaan. Ini menunjukkan keutamaan menuntut ilmu. Barang siapa yang menempuh perjalanan di dalamnya ia menuntut ilmu, maka pasti niscaya dimudahkan untuknya atau Allah memudahkannya masuk ke dalam surga. Ini pelajaran pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua dari hadis ini sebagai mukaddimah untuk menuntut ilmu agama dan jangan pernah bosan dalam rangka menuntut ilmu agama. Pelajaran yang kedua yaitu timbul pertanyaan, bukankah di dalam Islam terdapat cara masuk ke dalam surga, terdapat jalan masuk ke dalam surga selain menuntut ilmu agama? Di sana ada jalan mendirikan sholat, itu juga menghantarkan seseorang ke dalam surga. Ada jalan berpuasa Ramadan dan berpuasa-puasa sunnah, juga menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Ada jalan menunaikan ibadah haji atau umroh, juga jalan menuju surga. Ada jalan seseorang berbakti orang tua, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan masih banyak lain jalan-jalan yang bisa dijalani agar sampai ke dalam surganya Allah. Nah pertanyaannya, kenapa jalan menuntut ilmu adalah jalan yang memudahkan seseorang dengannya masuk ke dalam surga? Bukan jalan sholat, bukan jalan zakat, bukan jalan puasa, bukan jalan haji, sedekah, baca Quran, berdoa. Dalam hadis tadi disebutkan Allah akan memudahkan jalan seseorang menuju surga dengan menuntut ilmu agama. Pertanyaan, kenapa itu? Padahal banyak jalan-jalan menuju surga. Paham? Paham yang saya maksud? Iya. Maka jawabannya adalah, para ulama mengatakan, kullu tariqin masdudah illa bil ilm. Setiap jalan tertutup kecuali dengan mengilmui jalan tersebut. Seseorang tidak bisa sholat kecuali dengan dia mengilmui bagaimana salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita menarik, Pak. Karena saya menyebutkan tentang salat sedikit menyimpang dari tema kita, yaitu atau dari mukaddimah kita tentang ilmu. Kata orang Arab, asy-syai'u bisyai'i yudzkar. Artinya menyebutkan sesuatu, teringat sesuatu. Salat, waktu kita daurah di Terawas, Al-Ustaz Al-Fadhil Taufiq juga ikut. Waktu itu kalau tidak salah, Syekh Akram Muhammad Ziyadah hafizahullahu taala, beliau bercerita bahwa kunna natadzakar, atau Syekh Ali Hasan Al-Halabi, antara dua itu. Kunna natadzakar, kita saling mengingat. Dan memang ilmu itu harus diingat. Karena dengan mengingat ilmu, itu namanya menghidupkan ilmu agar tidak mati ilmunya. Para ulama mengatakan ihya'ul ilmu dzakaratuhu. Menghidupkan ilmu dengan cara saling mengingat satu dengan yang lainnya. Maka Syekh bertanya, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam manhaj salaf ini, dakwah yang hak ini? Maka Syekh Ali menjawab, setelah saya membaca kitab sifat salat Nabi. Ini berkaitan dengan salat tadi, saya ingat salat. Kemudian Syekh Akram Muhammad Ziyadah hafizahullah juga berkata, saya mengenal dakwah sunnah ini setelah membaca kitab sifat salat Nabi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Syekh Musa Ali Nasr hafizahullah juga mengatakan, saya mengenal dakwah sunnah ini setelah membaca kitab sifat salat Nabi. Kemudian waktu itu ada Al-Ustaz Al-Fadhil Abdurrahman At-Tamimi Abu Auf hafizahullah juga mengatakan perkataan yang sama. Saya mengenal dakwah sunnah ini setelah membaca kitab sifat salat Nabi. Tentunya bapak-bapak juga mempunyai cerita-cerita masing-masing. Kenapa kenal dan akhirnya senang dengan dakwah sunnah ini? Maka rahasianya ternyata adalah di awal-awal kitab sifat salat Nabi disebutkan nukul, nukilan-nukilan, perkataan-perkataan ulama salaf. Dari mulai empat imam, dari mulai Imam An-Nu'man Ibn Thabit Abu Hanifah rahimahullah, kemudian Imam Malik Ibn Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah, kemudian Imam Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah, kemudian Imam Abu Abdullah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Semuanya dinukilkan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab beliau tersebut sebagai muqaddimah. Intinya nukilan perkataan-perkataan mereka itu menunjukkan bahwa beragama adalah mencontoh Nabi dan berdasarkan nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diperbolehkan taklid. Yang jelas itu sebagai faedah. Ya, sebagai faedah. Makanya faedahnya dari cerita ini adalah kita senantiasa mengusung dakwah bagaimana kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh. Kadang ustadz kita, kiai kita, habib kita mempunyai sebuah pendapat. Kita cintai ustadz kita, kita cintai kiai kita cintai habib kita cintai tuan guru kita. Akan tetapi al-haqqu ahabbu ilaina. Akan tetapi kebenaran lebih kita sukai dibandingkan pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Meskipun itu dari ustadz yang kita cintai. Dan itu akidah. Akidah seorang muslim seperti itu. Dia lebih mendahulukan kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibandingkan apa? Dibandingkan perkataan seorang pun. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua ucapan siapapun yang mengucapkannya ada punya dua kemungkinan, ditolak atau diterima perkataannya, kecuali beliau menunjuk siapa yang dikubur di kuburan tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kembali ke permasalahan ilmu tadi. Semua jalan tertutup tanpa ilmu agama. Seseorang tidak bisa berdoa dengan maksimal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa berzikir dengan maksimal sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan ilmu agama. Maka di sini pentingnya menuntut ilmu agama yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pesan kepada bapak ibu saudara-saudari yang mengikuti kajian-kajian seperti ini, nanti setelah saya akan datang ustaz-ustaz yang lain, apabila datang dan dimanapun Anda ikut kajian dakwah sunnah ini, maka jangan lupa bawa bekal. Bekalnya yaitu Al-Qur'an, mushaf terjemah minimal. Karena yang diajarinya adalah Al-Qur'an. Ketika nanti akan dijelaskan begitu detail tentang Al-Qur'an, kita bisa langsung buka. Apalagi di zaman sekarang banyak gadget yang kita bisa aplikasi, langsung bisa kita lihat, bawa kemana-mana. Bawa bekal, buku, kemudian pena untuk mencatat. Karena ini bukan kajian biasa. Ini kajian ilmu yang di dalamnya kita belajar ilmu. Keluar dari sini, insya Allah bisa menambah ilmu kita untuk dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kalau sudah kita pahami bahwasanya kita sekarang adalah menuntut ilmu agama dan bagaimana pentingnya menuntut ilmu agama. Karena seluruh jalan menuju Allah, seluruh jalan bagaimana bisa menegakkan ibadah yang merupakan tujuan penciptaan kita akan tertutup kecuali dengan ilmu agama. Bukankah tujuan kita beribadah kepada Allah? Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah ini tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan ilmu agama. Apalagi ini poin kedua. Apalagi ini mukaddimah kedua. Apalagi konsep beribadah bagi setiap muslim adalah bukan sekedar ibadah, bukan sekedar sholat tunai kewajiban, bukan sekedar puasa, bukan sekedar menunaikan ibadah haji, umroh, bersedekah, berdoa, berzikir, baca Quran, tidak. Tetapi bagaimana ibadah tersebut dengan segala macam bentuknya, baik ucapan ataupun perbuatan, diterima oleh Allah. Itu yang paling penting dalam agama, dalam rangka beribadah. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang sholat banyak di dunia ini, yang puasa bejibun, yang hafal Quran. Sekarang lagi booming-boomingnya hafal Quran. Yang hafal Quran banyak. Tetapi yang diterima oleh Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 Allah sebutkan itu. Lihat perkataan ulama-ulama salaf, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan perkara ini. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Jadilah kalian orang yang memperhatikan amal ibadah itu diterima lebih perhatian dibandingkan hanya sekedar beramal. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Innama adalah huruf. kata yang menunjukkan tadullu alal hasri wal imtina, kata yang menunjukkan kepada pembatasan dan menolak yang lain. Artinya hanya orang bertakwa yang diterima oleh Allah. Puasa banyak yang tidak diterima oleh Allah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash." Berapa banyak? Artinya banyak. Artinya ada dan mungkin na'udzubillah, mudah-mudahan bukan kita. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Ya, maka konsep beribadah seorang muslim, bagaimana ibadah tersebut diterima, bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, enggak. Nah itu semua ditopang tadi dengan ilmu agama. Ya, ditopang tadi dengan ilmu agama. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah bosan-bosan menuntut ilmu agama yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas awas neraka mengancammu. Ini sebenarnya adalah tema yang diambilkan dari buku yang saya tulis, Wanita Penghuni Neraka. Dari tema ini banyak timbul pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa disebutkan wanita penghuni neraka? Bukankah banyak juga laki-laki yang masuk ke dalam neraka? Bukankah laki-laki juga dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka? Kenapa disebutkan, yang disebutkan adalah wanita? Maka jawabannya, ya, jawabannya yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengangkat judul wanita penghuni neraka, yang akhirnya dalam kajian ini menjadi awas penghuni neraka, awas neraka mengancammu. Ini sebenarnya kajian ditujukan kepada kaum muslimat dan juga kepada suami-suami dari kaum muslimat, dan siapa saja yang bertanggung jawab kepada kaum muslimat, dari bapak bertanggung jawab kepada anak-anak perempuannya, dari suami bertanggung jawab kepada istri-istrinya, dari kakak laki-laki bertanggung jawab kepada kakak atau adik perempuan-perempuannya, dan dari keponakan laki-laki bertanggung jawab kepada bibi-bibinya. Semua laki-laki yang bertanggung jawab terhadap perempuan juga ditujukan kepadanya kajian ini. Kajian ini ditujukan kepada wanita muslimah agar berhati-hati jangan menjadi wanita penghuni neraka yang paling terbanyak. Ingat kata-kata itu, paling terbanyak. Coba perhatikan sekarang, kenapa kita angkat tema awas neraka mengancammu yang itu ditujukan kepada wanita muslimah. Kenapa wanita muslimah ditujukan secara khusus? Maka jawabannya berdasarkan hadis-hadis berikut. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat Idul Adha dan Idul Fitr ilal musalla. Menuju al musalla, yaitu lapangan luas. Di sini terdapat pelajaran. Ingat Pak ya, kalau saya sebutkan hadis, maka jangan sampai terlewat pelajaran-pelajaran dari hadis tersebut. Ya. Di sini terdapat pelajaran. Yang pertama, kata fitr, bahwa boleh seseorang menyebutkan hari raya Idul Fitr, atau boleh juga menyebutkan hari raya kata fitr. Boleh seseorang menyebutkan hari raya Idul Fitr atau zakat fitr. Boleh juga seseorang menyebutkan zakat fitrah. Dua-duanya boleh. Zakat fitr atau zakat fitrah. Zakat fitr berarti zakat yang dikeluarkan karena berbuka kembali setelah berpuasa. Bukan berarti kembali kepada kesucian. Itu keliru. Belum ada dalilnya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa fitr maknanya adalah kembali kepada berbuka setelah berpuasa. Adapun kalau zakat fitrah, maka maksudnya adalah zakat yang dikeluarkan atas setiap jiwa yang diciptakan oleh Allah. Fitrah kembali kepada asal muasal penciptaan manusia. Ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Baik, pelajaran yang kedua dari hadis ini, sepenggal dari hadis ini, bahwa disunahkan untuk pergi ke musalla. Ya. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan Masjid Nabawi yang notabene salat di sana itu 1000 salat, satu kali angkat takbir 1000 salat. Maka beliau tinggalkan demi mengerjakan salat Id Al-Adha atau Awil Fitr. Ini menunjukkan disunahkan untuk salat Idul Adha atau Idul Fitr di lapangan yang luas. Kalau tidak ada, bolehkah di masjid? Maka boleh. Tidak terlarang. Famarra 'alan nisa. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati para perempuan. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran juga bahwa tidak mengapa jika dijauhkan dari fitnah seorang penyeru agama untuk berhadapan langsung dengan para perempuan, asalkan dijauhkan dari fitnah. Kalau ternyata fitnah, maka lebih baik ditutup seperti halnya yang kita lakukan sekarang. Kemudian faqal, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Wahai para perempuan, ma'syar itu adalah jumlah yang lebih daripada 10. Ma'syar. Jadi waktu itu perempuannya lebih dari 10. Wahai para perempuan, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku bahwasanya kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Lihat. Di sini terdapat pelajaran bahasa. Rasulullah SAW bersabda, aktsaru. Aktsaru adalah kata sighatut tafdhil, yaitu kata komparatif yang menunjukkan kepada paling, lebih. Dalam bahasa Arab, banyak itu katsirun. Lebih banyak aktsaru. Dalam bahasa Arab, besar kabirun. Lebih besar apa? Akbaru. Paham? Baik. Kalau kata paling banyak setelahnya jamak, maka menunjukkan paling ter. Lihat di sini, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku bahwasanya kalian adalah penghuni neraka paling terbanyak. Ini menunjukkan dalil yang sangat kuat bahwasanya para perempuan adalah penghuni neraka yang paling terbanyak. Dan ini menjadikan perempuan harus berhati-hati. Karena ini sudah legal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perempuan adalah paling terbanyak penghuni neraka. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kesyirikan, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa paling terbesar? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Asyirku billah. Ini semua adalah penekanan. Penekanan agar kita benar-benar memasukkannya ke dalam hati. Terutama para kaum muslimah. Dan sekali lagi, lelaki yang membawahi kaum muslimah. Jangan sampai pak, Saya pesan ini kepada bapak sekalian, jangan sampai istri kita itu menjadi musuh bagi kita di hari kiamat. Salah satu tafsiran bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya dari istri kalian, anak-anak kalian adalah sebagai musuh, maka hati-hati. Salah satu tafsiran musuh di sini adalah gara-gara istri, akhirnya seorang suami tidak beribadah kepada Allah, bahkan cenderung maksiat yang mengakibatkan dia masuk ke dalam neraka. Maka hati-hati. Ya, kajian ini meskipun untuk kaum muslimah, maka juga untuk kaum lelaki yang membawahi para perempuan. Jangan sampai gara-gara istri kita, anak-anak perempuan kita, kita diceploskan, diceburkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Di sini penekanan sekali, aktsara ahlin nar, penghuni neraka paling terbanyak. Sama seperti tadi, dosa paling terbesar, tidak ada dosa setelah sebelum kesyirikan yang paling terbesar. Maka ini benar-benar agar menancap ke dalam hati. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para perempuan, "Faqulna ya Rasulullah, wabima?" Kemudian wahai Rasulullah, kata para perempuan, "Dengan sebab apa kami masuk ke dalam nerakanya Allah?" Di sini terdapat pelajaran. Masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga murni mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak tersendiri yang Allah miliki. Tidak ada yang bisa memaksa Allah, si fulan, wahai Allah masuk surga, si fulan ya Allah masukkan ke dalam neraka, enggak ada. Itu murni mutlak hak milik Allah sendiri. Kalau ada yang bertanya, kalau begitu Ustaz, apakah amal kita memasukkan kita ke dalam surga? Tidak. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadakum 'amaluhul jannata." Tidak akan pernah amalan seseorang memasukkan seseorang tersebut ke dalam surga. Yang bisa memasukkan orang tersebut ke dalam surga hanya rahmat Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran, maka mintalah rahmat kepada Allah. Kita ini, Pak, makhluk banyak dosa. Kita ini makhluk yang tidak lepas dari dosa. Kalau dibarter amal dengan dosa, enggak ada apa-apanya. Jangan dosa. Kalau dibarter amal kita dari mulai kita balik sampai kita mati, dibarter dengan satu nikmat Allah yaitu mata, tidak akan bisa kita membalasnya. Makanya sering-sering minta rahmat dari Allah agar dirahmati oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tukthirna al-la'na wa takfurna al-'ashira ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhhaba li lubbir rajulil hazimi min ihdakunna." Sebabnya adalah kalian memperbanyak melaknat, memperbanyak tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat makhluk-makhluk yang kurang akal dan agamanya lebih menghilangkan kemauan dari lelaki yang tegar dibandingkan kalian wahai para perempuan. Pelajaran menarik. Salah satu daripada penyebab wanita penghuni neraka adalah tidak berterima kasih kepada suaminya dan tidak menjaga lisannya. Nanti kita akan bahas ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada mukaddimah ini, yaitu ada pelajaran menarik dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan, lelaki yang tegar, kokoh, kadang bengis seperti Fir'aun, tetapi berhadapan dengan perempuan seperti kerupuk kena air. Ya, itu Fir'aun. Apalagi kita-kita. Betul? Hah? Pak, potong rambutnya. Potong. Ada seorang suami pernah curhat kepada saya. Kemudian pas curhat dia menangis. Ustaz, saya mau apakan istri saya? Masa saya ketika tidur dia bilang kepada anaknya, "Nak, kamu mau handphone?" "Iya. Saya akan kasih handphone kepadamu asalkan tuh bapakmu yang sudah memanjangkan jenggot potong jenggotnya." Lihat. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwasanya kadang-kadang para lelaki yang tegar, kokoh, ya, kalah dengan perempuan. Ya, coba perhatikan. Fir'aun memerintahkan kepada para tentaranya untuk membunuh seluruh anak laki-laki karena dia bermimpi bahwasanya ada seorang lelaki yang akan mengambil kekuasaan darinya. Maka dia memerintahkan seluruh bayi dibunuh. Tapi giliran sang bayi tersebut dibawa oleh istrinya, dia tidak bisa menolak. Dia tidak bisa, tidak kuasa di hadapan seorang perempuan. Apalagi kita-kita, sebengis Fir'aun, tidak kuasa di hadapan perempuan. Betul apa betul ini? Ya. Coba perhatikan Allah berfirman tentang Fir'aun tersebut, Al-Qasas ayat 9. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Dan istri Fir'aun berkata, "Ini anak adalah sesuatu yang menyejukkan pandangan engkau dan aku. Jangan engkau bunuh." Ya? Mungkin dia bermanfaat untuknya, untuk kita. Kita jadikan dia sebagai anak. Dan mereka tidak mengira itulah Musa alaihi salam yang akan merenggut kekuasaan Fir'aun. Pelajaran menariknya, hati-hati dengan godaan perempuan. Enggak pandang bulu. Ya, jenggotan. Enggak pandang. Jidat hitam, enggak pandang, kemana-mana pakai peci. Jangan-jangan masih suka nonton film porno. Jangan-jangan masih suka ngelihat gosip-gosip artis. Manusia itu lemah. Ada perkataan menarik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifan." Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Kata Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, beliau mengatakan, "Tamurrul mar'atu amama ar-rajuli." Seorang perempuan lewat di hadapan laki-laki. "Falam yamlik nafsahu an yanzura illa ilaiha." Maka dirinya tidak bisa menahan kecuali harus melihat perempuan tersebut. "Ma annahu la yantafi'u biha illa al-mas illa an-nazar." Padahal dia tidak bisa merasakan perempuan tersebut kecuali hanya memandang saja. "Fama adha'u shay'in min hadha." Apakah ada yang lebih lemah daripada ini? Lihat perempuan lewat di handphone. Foto kemana-mana sekarang sangat mudah sekali dilihat, cuma ngelihat, nggak bisa ngerasain. Bukankah ini sangat lemah? Lemah nggak? Lemah. Boleh dilihat, jangan dipegang. Lemah. Maka jangan coba-coba dengan godaan perempuan. Ya, perempuan itu. Mungkin Rabu yang lalu pernah melihat video apa kajian saya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Asy-syaitan an-nisa habailu syaitan." Perempuan itu adalah umpan setan. Jadi alat pancingnya setan itu perempuan. Dan ini tidak pandang bulu, sekali lagi saya katakan. Mau anak muda yang libidonya sangat tinggi ataupun orang tua berdarah muda. Mau orang biasa yang belum ngaji sunnah ataupun yang sudah mengenal sunnah. Bahkan kadang-kadang sebagian orang kemana-mana pakai peci, pakai baju koko, mungkin jubah, mungkin tidak mau memakai pakaian baju koko, harus pakaian Pakistan, celana di atas dua mata kaki, kemana-mana memakai jenggot dipakai. Hah? Ya, perempuan-perempuan jilbab besar pakai cadar. Tapi itu ketika di Masjid Nasrul Sunnah saja. Ketika sudah masuk ke dalam kamar, dalam rumah, peci dilepas, baju kokonya dilepas, jenggotnya dilepas. Apa maksudnya? Yang ditonton apa di dalam kamar? Yang ditonton apa di dalam rumah? Awas godaan perempuan, bisa menghancurkan dunia akhirat. Lihat hadis Rasul riwayat Bukhari, fattaqud dunya wattaqun nisa. Jauhi dunia. Hati-hati terhadap godaan dunia dan hati-hati terhadap godaan wanita. Bukankah wanita termasuk godaan dunia? Kenapa disebutkan secara tersendiri? Para ulama mempunyai kaedah seperti firman Allah yang berbunyi tanazzalul malaikatu wa apa? Mana suaranya ini? Wa warruh. Ya, tanazzalul malaikatu wa arruh. Para malaikat turun dan ruh. Ruh di sini Jibril. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Kenapa disebutkan secara sendirian? Para ulama mempunyai kaidah zikrul khas ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas. Penyebutan yang khusus setelah yang umum maka menunjukkan kepada kedudukan Jibril alaihissalam di tengah para malaikat. Nah, di sini sama, penyebutan perempuan, godaan perempuan setelah godaan dunia, padahal perempuan termasuk dunia. Ini menunjukkan godaan yang sangat dahsyat dari para perempuan terhadap para lelaki. Jangan nyoba-nyoba, Pak. Kalau seandainya kita sudah lemah, tahu diri kita lemah, jangan taruhan dengan iman kita. Ya, jangan taruhan dengan iman kita. Dan ingat, Pak, bahwa iman yang tidak jujur itu menghapus pahala. Iman cuma di Masjid Nasrul Sunnah, ketika mau ditamui ke rumahnya gak mau. Kenapa? Ternyata temannya nekat untuk bertamu ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Abu Fulan. Dari mana? Jamaah Masjid Nasrul Sunnah. TV-nya matikan, TV-nya ada tamu. Yang ditonton macam-macam. Imannya tidak jujur. Itu penghapus pahala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari sedikit menyimpang tentang perempuan. Hadis yang kedua. Yang menunjukkan bagaimana perempuan adalah penghuni neraka yang paling banyak. Hampir semuanya sama. Hadis riwayat Bukhari. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna akthar ahli an-nar." Wahai perempuan, bersedekahlah, sesungguhnya kalian, aku melihat kalian penghuni neraka yang paling terbanyak. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Muslim juga hampir sama. Itu hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya kenapa kita mengangkat tema awas neraka mengancammu, ini ditujukan kepada para wanita muslimah. Jadi jangan sangat sensitif, wah perempuan selalu yang dipojokkan. Tidak, ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Muslim terdapat lafaz yang lain, fa inna aktsara kunna hatabu jahannam. Lihat, sesungguhnya kebanyakan kalian wahai para perempuan adalah kayu bakar neraka jahanam. Ini lafaz yang lain yang menunjukkan bagaimana bahayanya para perempuan. Ya, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita harus benar-benar perhatikan istri kita, anak perempuan kita, seluruh keluarga perempuan kita yang di bawah tanggung jawab kita. Sekarang, sebelum kita masuk, apa saja wanita-wanita penghuni neraka, saya ingin mengingatkan tentang neraka. Saya pesan, apabila Anda mendengar kata neraka dari seseorang ataupun dari ustadz di pengajian, membaca buku yang menyebutkan tentang neraka, maka jangan pernah terbesit ketika mendengar atau membaca kata neraka, kecuali neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Itu khulasahnya neraka. Itu adalah kata ringkasan dari neraka. Tempat siksa paling terburuk. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa kali tentang neraka adalah tempat siksa yang paling terburuk. Di antara hadis-hadis tersebut, ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa bi'sal masir." Lihat surat Al-Baqarah 128. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan, thumma attarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir." Barang siapa yang kafir terhadap agama tauhid, agama Islam, maka aku akan berikan nikmat kepadanya sedikit. Ini pelajaran menarik. Bagi yang tertipu dengan dunia, bagi yang kalau apa saja diukur dengan dunia, mau bergaul dengan orang kalau selevel dengan saya, ya, mau berhubungan dengan seseorang kalau seandainya dia orang kaya, mengukur sesuatu selalu dengan kekayaan, maka lihat, numat umat ti'uhu qalilan, aku berikan kepadanya nikmat hanya sedikit. Dunia itu salah satu ciri identiknya sedikit, tidak banyak. Ini pelajaran menarik. Tsumma attarruhu ila 'adzabin nar, aku paksa dia masuk ke dalam neraka, siksa neraka. Bagaimana siksa neraka? Wa bi'sal masir, neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Di dalam surat Ali Imran ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad." Katakan kepada orang-orang kafir, ya, mereka akan disiksa dan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam tempat kembali paling terburuk, seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah ringkasan kata neraka. Dimanapun Anda dengar tentang neraka, ringkasannya itu, yaitu tempat siksa paling terburuk. Kalau surga gimana Ustaz ringkasannya? Ringkasannya adalah tempat nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan nikmatnya. Itu ringkasan surga. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Annal jannata la khatara laha." Surga adalah tempat nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Membayangkan apa saja tentang surga tidak akan pernah bisa dibayangkan nikmatnya, karena dia nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh mata, telinga, pikiran, hati. Tidak akan pernah bisa dibayangkan. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, kalau ada yang bertanya, apakah yang menjadikan neraka menjadi tempat paling terburuk? Nah, ini ingat, Ini akan benar-benar meresap di dalam hati ketika nanti kita menyebutkan penghuni neraka ini. Kalau saya tidak mukaddimahi dengan apa itu neraka, maka tidak akan masuk ke dalam relung-relung hati. Maka harus dimukaddimahi, diberikan permulaan tentang apa itu neraka. Saya sudah sebutkan tadi, neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Tempat siksa paling terburuk kenapa? Satu, ya, Bapak Ibu bisa catat, kenapa neraka menjadi tempat siksa paling terburuk? Yang pertama, dilihat dari panasnya api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, narukum hadhihi lati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Artinya, api di dunia yang kalian nyalakan itu adalah 1/70 dari bagian neraka jahannam. Api sepanas itu di dalam neraka, di dalam dunia ini, itu hanya 1/70. Jadi kalau ada bagian dibagi menjadi 70, 1/70 ini adalah api dunia. Selainnya api neraka jahannam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wallahi in kanat lakafiyatun. Wahai Rasulullah, sungguh api dunia itu sudah cukup panas. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walakinnaha zadat au fuddilat ala nadi dunya bi 69 juz'an kulliha mithli harriha. Kulluha mithli harriha. Artinya, akan tetapi neraka apinya itu ditambah atas neraka dunia sekitar 69 bagian. Setiap bagiannya seperti panasnya ini. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari, ketika kita katakan neraka adalah tempat siksa paling terburuk, maka jangan pernah remehkan itu. Riba, jangan pernah remehkan. Ya, persis di zaman sekarang ini persis seperti yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Bukhari beliau berkata, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqu fi 'ainikum min asy-sya'r in kunna na'udduha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqan. Artinya, kalian di zaman sekarang ini melakukan amalan-amalan yang kalian anggap itu adalah seperti tipis, lebih tipis daripada rambut, ringan dianggap oleh kalian. Padahal di zaman Rasulullah kami menganggap itu lebih besar, termasuk daripada dosa-dosa yang membinasakan. Itu dosa-dosa besar. Nah, hati-hati. Apapun hadis yang menunjukkan ancaman neraka, hati-hati. Dia tempat siksa paling terburuk. Dilihat dari sisi yang pertama apa, Pak? Panasnya neraka. Sangat-sangat panas. Lihat, saking panasnya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, saking panasnya, neraka makan neraka. Api makan api, saking panasnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istakatin naru ila rabbiha." Neraka mengadu kepada Rabb-nya. Ya Rabbi akala ba'dhi ba'dhan. Wahai Rabbku, sebagianku makan sebagian yang lain. Maka mungkin kita bingung, masa api makan api? Maka jawabannya Bapak Ibu Saudara Saudari, di akhirat tidak bisa diakalkan dengan logika kita. Bahkan semua perintah Allah apabila berhadapan dengan logika, maka dahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Ini salah satu bentuk bagaimana neraka jahannam dan api neraka adalah tempat siksa paling terburuk. Yaitu dilihat dari sisi panasnya, sangat begitu panas. Yang kedua, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, neraka jahanam dan api neraka adalah tempat siksa paling terburuk dilihat dari sisi, yaitu orang yang disiksa di dalamnya tidak akan pernah mati. Disiksa tapi tidak pernah mati. Ya, disiksa tapi tidak pernah mati. Perhatikan ayat-ayat berikut yang menunjukkan akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadau ya maliku liqdi alaina rabbuk. Dan para penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, sudah bilang kepada Rabbmu Allah Subhanahu wa taala, matikan kami saja. Jadi mereka ini disiksa tidak pernah mati. Pak, kalau orang disiksa mati itu masih mending. Ini disiksa, hancur tubuhnya, dikembalikan lagi. Disiksa lagi, hancur lagi, dikembalikan lagi. Siksa lagi, hancur lagi, kembalikan lagi. Terus seperti itu. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thoha ayat 74. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan penuh dengan dosa, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan neraka jahannam. Dia tidak mati di dalamnya, tidak hidup. Kenapa tidak mati, Pak? Karena setelah disiksa, diapakan? Dihidupkan lagi. Kenapa disebut tidak hidup, Pak? Kenapa? Kenapa disebut tidak hidup? Tidak mati, tidak hidup. Kenapa, Pak? Ini perlu hadiah kayaknya ini. Kenapa dinyatakan oleh Allah tidak mati, sudah kita tahu. Karena selalu apa? Dihidupkan. Setelah disiksa hancur, dihidupkan kembali. Kenapa dikatakan oleh Allah tidak hidup? Kenapa? Karena selalu disiksa. Lihat lagi Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 12-13. Alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Yang dibakar oleh api neraka jahanam yang besar, kemudian dia tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini dahsyatnya siksa neraka. Makanya kita katakan neraka itu ringkasannya adalah tempat siksa paling terburuk. Baik, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi surat An-Nisa ayat 56 yang menunjukkan akan hal ini. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, sungguh kami akan bakar mereka dengan neraka. Setiap kali hancur kulit mereka digantikan dengan kulit yang lain. Kami gantikan dengan kulit yang lain. Agar mereka merasakan siksa. Ini yang dimaksud. La yamutu fiha wala yahya. Tidak hidup, tidak juga mati. Maka sisi kedua. Kenapa neraka penghuni? Kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Karena yang disiksa di dalamnya tidak pernah mati. Disiksa hancur, dihidupkan lagi. Siksa lagi, hancur lagi, dihidupkan lagi. Terus seperti itu. Sampai dia bosan, Pak. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa neraka tempat siksa paling terburuk? Yaitu karena siksa neraka setiap harinya tidak pernah ringan. Siksa neraka setiap harinya tidak pernah ringan. Kalau kita merebus air, panas air itu berapa derajat Celcius, Pak? Kalau lagi mendidih-mendidihnya. 100 derajat Celcius. Anggap saja kalau orang minum dan minuman penghuni neraka adalah air yang mendidih. Wasuquma'an hamiman. Dan mereka diberikan air yang mendidih sebagai minuman mereka. Anggap saja hari ini minum air mendidih 100 derajat Celcius. Besok hari jangan harap 100 derajat Celcius. Lebih parah. Ini yang dimaksud poin ketiga. Bahwa neraka tempat siksa paling terburuk dilihat dari sisi bahwa siksanya setiap harinya selalu bertambah pedih. Lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini dalam 7 ayat. Al-Baqarah ayat 86. Al-Baqarah ayat 162. Ali Imran ayat 88. An-Nisa ayat 28. An-Nahl ayat 85. Fatir ayat 36. Ghafir ayat 49. Al-Baqarah ayat 86. Lihat ayatnya. Ulaika alladzina ishtarau al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka lah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan menjual akhirat. Apa contohnya, Pak? Orang menjual akhirat demi dapat dunia. Contohnya apa? Ini orang model-model orang yang tertipu. Contohnya apa? Menjual akhirat demi dapat dunia. Contohnya apa? Hah? Menjual ayat demi kepentingan dunia. Yang lain. Menjual agama demi kepentingan dunia. Contoh yang lain. Nanti nih suaranya mendi. Mana suaranya? Hah? Yang jawab dapat 100.000. Wah, oh, baru deh. Yang jawab dapat 100.000. Mana yang jawab tadi? Mana yang jawab tadi? Maju, maju, maju. Saya kan katakan yang jawab. Masalah benar atau tidak bukan urusan. Hah, maju. Ta. Hah. Contoh. Menjual, silakan. Menjual dunia, menjual agama, akhirat untuk kepentingan dunia. Contohnya apa? Mana? Pedagang yang mengabaikan azan untuk mengerjakan sholat. Sayangnya saya tidak menyebutkan 100.000 ya. Bapak ibu saudara saudari yang banyak contohnya. Ya. Gara-gara dagang lupa sholat. Gara-gara jual beli lupa bakti orang tua. Banyak orang-orang yang menjual agama untuk dunianya. Maka orang seperti ini Allah berfirman, "Fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa lahum yunsarun." Mereka tidak diringankan siksa mereka dan tidak ditolong. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 162 juga seperti itu, khalidina fiha fala yukhaffafu anhumul 'adzab wa lahum yunzarun. Mereka kekal di dalam neraka, tidak diringankan siksa mereka dan mereka tidak ditahan. Artinya gini loh, Pak. Siksa, enggak ada berhenti itu enggak ada. Disiksa, hancur, dikembalikan lagi, siksa lagi. Enggak ada istirahat, enggak ada. Tidak ada istirahat untuk disiksa di neraka. Maka, Pak, ketika kita berhadapan, terutama ibu-ibu, berhadapan dengan nanti siapa saja penghuni-penghuni neraka, jangan pernah remehkan ini. Ya? Jangan pernah remehkan ini. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka neraka jahannam, mereka tidak diwafatkan lalu mati, enggak. Disiksa lalu mati, enggak. Siksa, hancur, dihidupkan lagi. Tidak juga diringankan siksa mereka. Ini Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah kami memberikan balasan kepada setiap orang-orang yang kafir. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, sisi yang keempat, kenapa neraka merupakan tempat siksa paling terburuk? Sisi yang keempat yaitu dilihat dari bahwa siksa teringan, paling ringan neraka adalah paling berat. Paling ringannya sangat berat. Lihat di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari Al-Bashir, dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adzaban la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratan min nar fayaghli minha dimaghuh." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang diletakkan di perut telapak kakinya. Lihat kata-kata perut. Perut telapak kaki. Lihat telapak kaki kita masing-masing itu ada perutannya. Ada perutnya, betul? Ya, ada sesuatu yang maju ataupun lubang pada telapak kaki kita. Nah, diletakkan di situ batu api, maka batu api dari api maka memanas seluruh tubuhnya dan akhirnya memuncak di kepala dan kepalanya mendidih. Itu adalah siksa neraka yang paling ringan. Dia mengira bahwa tidak ada yang lebih berat siksanya dibandingkan dia. Padahal itu adalah siksa yang paling teringan. Nah, jangan pernah remehkan tentang neraka. Jangan pernah seseorang meremehkan tentang nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kelima, yang terakhir, bukan yang paling akhir karena waktu ya, bahwasanya neraka adalah tempat siksa paling terburuk, yaitu dilihat dari makanan dan minuman penghuni neraka. Misalkan Allah berfirman di dalam surat Ad-Dukhan ayat 43-45. Inna syajaratal zakkum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun. Artinya, sesungguhnya pohon zakkum, jangan kasih nama anak zakkum, itu pohon neraka. Kenapa saya katakan seperti ini? Saya sering ditanya oleh seseorang, Ustaz tolong dong, anak saya baru lahir, tolong namanya, dan kalau bisa namanya yang agak nyentrik sedikit, tetapi yang berbahasa Arab, dan jarang manusia bernama dengannya. Saya bilang, siapa manusia jarang nama yang manusia jarang bernama dengannya? Fir'aun. Ya, cari nama anak-anak yang mudah dipahami, tidak perlu kita bertanya, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Namai anakmu dengan nama yang tidak kamu perlu bertanya kepada orang lain karena saking jelasnya nama tersebut. Taib, inna syajaratadz zakum, sesungguhnya, apalagi kadang-kadang di zaman sekarang orang suka film-film India, sinetron-sinetron India. Namanya nama-nama agak India-India tersebut. Nanti dikasih nama anak Ajol. Ajol itu dalam bahasa Arab tahu artinya? Tergesa-gesa. Ya, dan itu sifat buruk. Wa khuliqal insanu min ajal, dan manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula, manusia itu dalam mempunyai sifat tergesa-gesa. Gara-gara sifat tergesa-gesa ini dia sering memvonis, dia sering menuduh Allah, dia sering macam-macam. Gara-gara sifat tergesa-gesa. Inna syajaratadz zakum, sesungguhnya pohon zakum, makanan untuk orang pendosa, orang yang bermaksiat. kal muhli yaghli fil butun. Seperti al muhl yang dididihkan di dalam perut. Jadi seperti batu api yang mendidih dalam perut. Itu makanan penghuni neraka, makanannya buruk. Maka itu lima hal kenapa neraka adalah tempat paling terburuk. Yang pertama tadi apa, Pak? Hah? Panasnya api neraka yang sangat begitu panas. Api dunia itu hanya 1/70 dari api neraka. Yang kedua, tidak pernah mati, disiksa karena disiksa terus-terusan. Tetapi tidak pernah juga mati disiksa, karena dihidupkan kemudian disiksa lagi. Yang ketiga, disiksa apa? Dia siksanya setiap harinya bertambah, tidak pernah beringan, terus bertambah pedih. Yang keempat, hah? Yang paling ringannya adalah paling berat, yaitu diletakkan di bawah telapak kakinya, perut telapak kakinya, dua batu api. Yang kelima, makanan dan minuman penghuni neraka sangat berat. Sekarang kita masuk kepada penghuni-penghuni neraka dari para perempuan. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini semua adalah nas dari Al-Quran dan Sunnah. Penegasan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita hanya menyebutkan sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Yang pertama, penghuni neraka dari para perempuan, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 10, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila idkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut alaihi wassalam, ya, kepada nabinya perumpamaan bagi orang-orang kafir. Ini menunjukkan mereka berdua adalah kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh, ya, istri yang suami yang saleh. Terkadang dengan takdir Allah tidak bisa mensolehkan siapa? Istrinya. Maka saya pesan kepada para lelaki, ya, jangan main-main dengan hidayah Allah. Ustaz, saya ingin nyari wanita yang belum mengenal agama. Saya akan didik dia. Saya akan atur dia. Saya akan kerjakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Tahrim ayat 6. Saya akan didik dia. Sebulan jadi insyaallah, Ustaz. Jadinya apa? Si lakinya yang jadi mengikuti si perempuannya. Jangan main-main dengan hidayah. Cari fawfar bidzatiddin, dahulukan agamanya. Ya, kalau seandainya ada pilihan, beberapa pilihan, perempuan punya agama, tetapi wajahnya biasa-biasa saja. Perempuan wajahnya cantik, tapi tidak punya agama, dalam artian dia tidak mengenal ilmu agama, jarang sholat, tidak tahu ilmu agama. Maka pilih yang mana? Saya pilih cantik dan punya agama. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jangan main-main, ya. Jangan sok punya hidayah. Innaka la tahdi man ahbab. Engkau tidak mempunyai memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Walakinallahu yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Saya ulangi. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh. Di antara hamba-hamba kami, lihat, Nabi, ya. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri tersebut, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Pelajaran menarik dari ayat ini yang pertama. Ya, yang pertama yaitu wanita yang pertama ataupun wanita, salah satu wanita yang dicap sebagai penghuni neraka diantaranya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ini pelajaran pertama. Wanita yang dicap oleh Allah sebagai penghuni neraka adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, pentingnya hidayah dalam kehidupan seseorang. Pentingnya hidayah dalam kehidupan seseorang. Lihat di sini, istri Nabi yang dijamin oleh Allah kesolehannya, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agamanya, tetap tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada istrinya. Nabi Nuh, Nabi Lut alaihimussalam yang dijaga oleh Allah kesalehannya, yang dijaga oleh Allah agamanya, tidak bisa memberikan petunjuk. Maka pentingnya meminta petunjuk kepada Allah selalu. Karena kadang-kadang, Pak, lihat ya, hikmah Allah luar biasa. Bapak Nabi tidak beriman. Siapa bapak Nabi tidak beriman? Nabi Ibrahim Azhar alaihissalam. Paman Nabi tidak beriman. Nabi siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya tidak beriman, Abu Talib. Kemudian anak Nabi tidak beriman. Siapa itu? Nuh. Sedangkan Bilal, Salman, mantan budak Bilal itu berkulit hitam dari negeri Habasyah, beriman, bahkan bukan sekedar beriman, suara sendalnya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Dan ini hadis tidak menunjukkan bahwa Bilal lebih dahulu masuk surga dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, bukankah ini semua faktor apa? Faktor apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta selalu. Memahami ini, faktor hidayah itu penting, Pak, tatkala kita mendidik anak-anak kita. Kadang seseorang tidak sabar mendidik anaknya, kemuncullah ya, mencelah ucapan-ucapan buruk dari sang orang tua. Dasar nih anak, susah sekali diajarin. Dasar anak brengsek. Dasar itu sampai tua brengsek. Yang doain siapa? Orang tuanya. Tetapi ketika kita memahami faktor hidayah, oh hidayah datang dari Allah. Maka ketika kita mendidik anak, mungkin belum berhasil sekali, dua kali, bahkan 10 kali. Maka minta kepada yang memberikan hidayah. Ini bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini pelajaran kedua, pentingnya hidayah. Dan bapak, ibu, saudara, saudari, salah satu cara agar mendapatkan selalu bimbingan hidayah dari Allah, bagaimana? Jadilah manusia yang dicintai oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Kalau aku telah mencintai hamba tersebut, maka jadilah aku pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya dengan yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia memegang, kakinya yang dengannya dia berjalan. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya maksud hadis ini adalah Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada seluruh anggota tubuh orang tersebut. Lihat, subhanallah. Maka bapak, ibu, saudara, saudari, kiat agar mendapatkan hidayah adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya hidayah. Lihat istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Ini rahasia kenapa Allah menyebutkan salihain. Yaitu dua hamba Allah yang saleh. Artinya kesolehan suami tidak akan bisa mempengaruhi kepada istrinya tanpa apa? Hidayah dari Allah. Ini bapak ibu saudara saudari. Itu pelajaran kedua. Pentingnya hidayah. Maka minta petunjuk. Kita punya orang tua yang mungkin belum mendapatkan sunnah. Masih sibuk dengan kesyirikan. Jimat. Masih sibuk dengan orang pintar, dukun, santet, sihir, sesaji. Masih sibuk dengan perbuatan-perbuatan mengada-ngada dalam agama. Maka sudah kita nasihatin 1-2 kali. Jangan lupa doa. Dan ingat, kalau berdoa itu tidak pernah ada pensiun. Doa itu gak ada pensiun. Ya, ada seorang, sudah punya anak mas? Belum. Sudah berapa tahun nikah? 5 tahun. Sudah berdoa mas? 5 tahun Ustaz saya berdoa. Emang kenapa kalau berdoa 5 tahun? Pensiun gitu doa? Enggak ada ya. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa selama 110 tahun. Berdoa kepada Allah agar diberikan anak. Baru diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa agar mendapatkan hidayah itu penting. Karena semuanya berdasarkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang ketiga, pelajaran ketiga dari hadis ini, dari ayat ini, yaitu penyebab istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut masuk ke dalam neraka, dicap sebagai penghuni neraka selama-lamanya adalah karena mereka berkhianat. Lihat penjelasan yang menarik dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa istri Nabi Nuh berkhianat? Apa maksudnya berkhianat? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Mazanata." Lihat. Kedua istri tersebut, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, berkhianat bukan berarti mereka berzina, menyeleweng, tidak. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari bahwa tidak ada para nabi istrinya yang terperosok ke dalam perbuatan zina. Agar terjaga keturunan para nabi tersebut. Maka di sini bantahan keras kepada orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Yang sampai detik ini mereka sebagai titisan-titisan munafik. Titisan dari Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW yang menuduh Aisyah sebagai pezina. Tidak ada. Istri Nabi seorang pun yang masuk ke dalam jurang perzinahan. Kenapa? Agar terjaga sulalah, keturunan-keturunan Nabi tersebut. Tidak ada yang sama sekali masuk ke dalam jurang perzinahan. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, "Mazanata." Dua orang ini berkhianat bukan berarti mereka berzina. Tetapi apa? Lihat. Dan ini pelajaran bagi kaum muslimah. Ammam ra'atu Nuh. Fakanat tukhbiru annahu majnun. Adapun istri Nabi Nuh. Senantiasa memberitahukan kepada kaumnya. Bahwa Nuh itu adalah orang gila. Bukan Nabi. Ustaz, pelajarannya kalau begitu apa Ustaz? Maka jawabannya adalah istri akan seorang perempuan masuk ke dalam neraka karena sering mengata-ngatai suaminya. Maka dijaga lisan terhadap suami. Dan ini masuk tadi ke dalam hadis, "Tuksirna la'na." Kalian sering melaknat, sering mencela suami. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada perkara menarik tentang Khadijah. Suatu ketika ada Jibril, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salam. Mereka berdua berbicara, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Hadhihi Khadijah ja'atka wa ma'aha ta'amun wa syarab. Aqri minni wa min rabbiha salam wa bashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wa la nasab." Wahai Muhammad, kata Jibril alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah. Dia membawa untukmu makanan dan minuman. Maka sampaikan dariku dan dari Allah salam. Ini keutamaan Khadijah, mendapatkan salam dari Jibril dan dari Allah. Keutamanya dari mana Ustaz? Iya, salam dari Allah. Anda aja salam, dapat salam dari Pak Jokowi gimana? Ya? Mungkin sudah bata di screenshot kemudian masukkan Facebook. Oh, saya dapat salam dari Bapak Presiden. Ini yang memberikan salam adalah Rabbul Makhlukin. Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan utusan malaikat yang paling mulia. Maka ini keutamaan Khadijah. Bacakan dariku dan dari Rabbnya salam untuk Khadijah. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah mendapatkan rumah dari berlian yang lonjong. Pernah melihat berlian, Pak? Belum pernah. Pernah melihat rumah dari berlian? Apalagi? Begitulah surga. Nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Ya, mau masuk surga, Pak? Mau. Kenapa? Hah? Bidadari. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya ingin menyinggung bahwa memang nikmat, salah satu nikmat Allah di dalam surga itu bidadari yang sangat luar biasa. Tetapi di sana banyak juga nikmat Allah yang luar biasa. Di antaranya masakin thayyibah fi jannati adn. Tempat-tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden. Bapak bisa membayangkan dan tidak akan pernah bisa dibayangkan. Labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Ini keramik, satunya dari emas, satunya dari perak. Satunya emas, satunya perak. Satunya perak, satunya emas. Bisa membayangkan? Gak bisa. Ya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang bidadari. Ibu-ibu kadang-kadang marah. Kenapa? Karena ada riwayat, Ustadz, kami ini iri dengan bidadari. Kenapa? Kenapa, Bu? Ada riwayat yang menyebutkan penghuni surga akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Memeluk bidadari selama 70 tahun. Anda meluk istri Anda berapa menit? Kata sang ibu, kalau memeluk bidadari 70 tahun bagian kami kapan, Ustaz? Maka semua pertanyaan tersebut, ada lagi seorang ibu berdoa. Ustaz, boleh gak saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pernah ketemukan kami lagi. Rupanya dia sudah bosan sekali dengan suaminya. Ya, pae lagi. Maka semua pertanyaan seperti ini jawabannya bahwa di surga tidak ada rasa sedih, rasa dengki, rasa iri. Semuanya senang, nikmat, indah. Ya. Baik. Ustaz, cerita tadi untuk apa? Lihat. Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah di surga dari berlian yang lonjong. Yang rumah tersebut jika dinaiki tidak akan pernah gaduh dan tidak akan pernah sulit hidup di dalamnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat. Sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah yang begitu luar biasa dari berlian yang lonjong, tidak pernah gaduh di dalam rumah tersebut. Salah satu sebabnya adalah Khadijah. Perhatikan ibu-ibu. Dan sampaikan kepada kaum muslimah yang di bawah Anda. Yang di bawah tanggung jawab Anda. Bahwasanya Khadijah mendapatkan rumah seperti itu. Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya satu kali pun. Di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai mencela. Ini Bapak Ibu saudara-saudari pelajaran pertama. Bahwa istri Nabi Nuh kenapa masuk neraka? Karena mengata-ngatai Nabi Nuh sebagai majnun. Orang yang gila. Bisa diartikan perkataan istri Nabi Nuh ini adalah karena beliau sering mencela Nabi Nuh. Atau beliau tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Yang jelas, penyebab pertama wanita masuk ke dalam neraka, ini nanti tulis ya, pertama, kedua, ketiga, kita ingin berapa kita dapatnya. Tapi udah habis waktunya ini. Ya. Tapi penyebab pertama yaitu apa? Hah? Wanita yang sering mengolok-olok suaminya. Dan saya pesan, meskipun dalam keadaan bercanda, tidak boleh saling olok-olokan. Misalkan, sang suami mungkin, dan ini juga nasihat nanti saya akan sebutkan berkaitan dengan keluarga muslim. Sang suami mungkin panas, di dalam rumah dia panas buka baju. Sang istri ingin ngejek suaminya. Tapi dalam keadaan bercanda, bukan marah. Dia melihat suaminya lagi duduk dalam keadaan anunya apa baju yang terbuka, kemudian sang suami enggak menjaga penampilan tubuhnya. Tas pinggang permanen dibawa kemana-mana. Paham maksud saya tas pinggang permanen. Ya, jaga penampilan ya, akhi. Ini saya akan sebutkan nanti ketika kita membahas tentang ridha kawan hidup. Salah satu yang memupuk rasa cinta dan kasih sayang adalah menjaga penampilan. Itu tas pinggang jaga itu. Ya. Jangan dijadikan permanen dibawa kemana-mana. Perutnya jangan menyamai wanita hamil. Ya. Maka sang istri ketika melihat suaminya buka baju, dia langsung dengan gaya bercanda, "Masya Allah, gajah duduk dari mana ini?" Ini gak boleh. Ya, meskipun dalam keadaan bercanda. Dan tidak boleh juga sang suami membalas. Awas nanti saya balas, kata sang suami. Sang istri buka baju di kamar mungkin. Sang suami masuk kamar langsung mengatakan, "Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Kuda Nil dari mana ini?" Ini gak boleh. Ya, saling ejek-mengejek tidak boleh. Maka ini sebab yang pertama. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Wa amma khiyanatu imraati Lut fa kanat tadullu qaumaha ala adyafih." Adapun khianatnya istri Nabi Lut adalah sang istri menunjukkan kepada kaumnya tentang tamu-tamu Nabi Lut. Kita tahu kaum Nabi Lut adalah kaum lesbian dan homoseksual. Insyaallah tahu ya apa itu homoseksual lesbian, yang suka sesama jenis. Nah, ketika Nabi Lut alaihi salam kedatangan para malaikat yang berubah wujudnya menjadi manusia, tentunya para malaikat berubah wujudnya menjadi manusia yang berwajah ganteng-ganteng. Maka sang istri mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaum, silahkan tuh jika kalian ingin melakukan homoseksual, Nabi Lut sekarang punya tamu-tamu yang pantas dihomoseksuali." Lalu pelajarannya apa Ustaz? Pelajarannya adalah wanita menjadi penghuni neraka gara-gara mengajak suaminya bermaksiat. Menjadi musuh Allah, kawan syaitan. Ini sebab yang kedua. Wanita penghuni neraka karena dia mengajak suaminya bermaksiat. Bukan malah mengajak suaminya untuk berta'awun alal birri wat taqwa. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sekarang wanita yang ketiga. Kenapa wanita yang ketiga adalah istri Abu Lahab? Istri Abu Lahab. Yang sudah mulai punya pertanyaan silahkan dikirimkan ke sini. Sebentar lagi saya tutup kajian. Istri Abu Lahab. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Masad ayat 1-5. "Tabbat yada Abi Lahabi watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablun min masan." Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan sesungguhnya dia akan binasa. tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Al-Masad ayat 1-5. Ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, menunjukkan bahwa Abu Lahab dan istrinya penghuni neraka Jahannam. Itu satu. Ayat ini terdapat, atau surat ini terdapat pelajaran juga tentang mukjizat Al-Quran dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu? Bahwa Rasulullah keturunan ayat ini, turun ayat ini, wahyu ini kepada beliau dalam keadaan Abu Lahab masih berjalan di atas muka bumi. Istrinya masih bernafas, masih hidup. Tapi sudah diancam oleh Allah bahwa dia akan dibakar dalam neraka Jahannam. Dan tidak ada pengecualian. Ternyata benar, sampai akhir hayatnya kedua orang ini tidak pernah masuk Islam. Ini mukjizat Al-Quran. Ayat turun mengabarkan Abu Lahab dan istrinya penghuni neraka. Sedangkan mereka masih hidup. Kalau ingin mendustakan keajaran Nabi, mudah saja Abu Lahab, nih saya masuk Islam sekarang. Berarti surat itu enggak benar kamu. Betul enggak? Paham enggak? Ya, tetapi itulah mukjizat Al-Qur'an. Abu Lahab masih berjalan di atas muka bumi, masih makan, minum, bernafas, istrinya juga begitu. Dan sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka, menunjukkan bahwasanya kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk mukjizat Al-Qur'an. Itu faedah yang kedua dari surat ini. Faedah yang ketiga, bahwa man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah 'udziba bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia dahulukan dibandingkan taat kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Abu Lahab lebih mencintai istrinya, maka dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat dia akan disiksa oleh siapa? Oleh siapa? Istrinya. Ini kaidah, Pak. Yang mencintai sesuatu, lalu dia dahulukan sesuatu tersebut dibandingkan taat kepada Allah, di akhirat dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Abu Lahab cinta kepada siapa? Istrinya. Lebih dibandingkan kepada Allah dan Rasulnya, lebih dia dahulukan kepada istrinya. Maka di akhirat dia akan disiksa oleh siapa? Istrinya. Itulah makna firman Allah, وَمْرَأَتُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Istrinya pembawa kayu bakar ingin apa? Membakar siapa? Abu Lahab. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, lihat. Perhatikan sekarang apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir dari surat ini. Wa imra'atu hammalatal hatab, istri Nabi Nuh pembawa kayu bakar, wa kanat zaujatu min sadati nisa'i Quraisy. Bahwa istri Nabi Abu Lahab adalah termasuk wanita-wanita terkemuka di kabilah Quraisy. Wahia Ummu Jamil, wasmuha Arwa bintu Harb ibnu Umayyah, wahia ukhtu Abi Sufyan. Panggilannya, kurniahnya Ummu Jamil. Namanya Arwa bintu Harb bin Umayyah. Dia adalah saudarinya Abu Sufyan. Wa kanat aunan li zaujiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Falihada takunu yawmal qiyamah aunan alaihi fi azabihi fi nari jahannam. Maka istrinya adalah penolong terhadap suaminya untuk kufur, menolak dan membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka nanti di akhirat dia yang akan menolong suaminya, menyiksa suaminya, memasukkan suaminya ke dalam neraka jahannam. Maka hati-hati, Pak. Ada orang, seorang pedagang pernah bertanya kepada saya, Ustaz, kalau kaedahnya seperti itu, saya ingin bertanya, Ustaz. Saya ini jualan kelontong, alat-alat kelontong, yaitu ember, gayung, panci, wajan, dan semisalnya. Kalau azan Jumat, itu datang orang dari kampung, datang ke Madiun untuk mengambil barang-barang saya. Sayangnya dia ini datangnya pas azan Jumat. Saya kadang-kadang lebih mendahulukan pelanggan ini dibandingkan menghadiri sholat Jumat. Pertanyaan saya, Nek, di akhirat saya itu disiksa sama bahan-bahan kelontong saya gimana? Paham Pak maksudnya? Ya. Ada lagi cerita yang kedua. Ustaz, saya paham itu maksudnya. Bahwa gara-gara Abu Lahab lebih mementingkan mencintai istrinya, maka istrinya akan menyiksa dia nanti di hari kiamat. Dan ini sangat pedih Pak. Orang yang kita bela-bela selama ini ternyata di akhirat dia malah menyiksa kita. Saya Ustaz punya penyakit. Entah ini daerah mana. Yaitu setiap kali azan Isya di televisi sedang lagi ramai-ramainya sepak bola. Saya lebih mementingkan nonton sepak bola dibandingkan pergi ke masjid. Pertanyaan saya, Nek, di akhirat bagaimana Allah apa menyiksa saya dengan bolanya saya? Ini pertanyaan semua adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Lihat dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Orang-orang yang menyimpan hartanya, kemudian dia tidak jalankan di jalan Allah, tidak dia sedekahkan, tidak dia bayar zakat, maka ancam mereka dengan siksa yang pedih pada hari kiamat. Bagaimana? Harta emas dan perak tersebut akan dipanaskan dalam api neraka jahanam menjadi lempengan-lempengan api. Diletakkan di dahi, di punggung, di lambung. Bagian yang apabila diletakkan bagian panas itu sangat terasa panas. Dahi, punggung, lambung. Kalau enggak percaya, coba aja. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini contoh. Orang yang tidak mau lebih cinta kepada emas dan peraknya, tidak mau bayar zakat, di akhirat dia akan disiksa dengan apanya Pak? Dengan apa? Emas dan peraknya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, pelajarannya yang kita bisa ambil dari cerita istri Abu Lahab, penyebab yang keberapa? Ketiga. Penghuni neraka. Kenapa perempuan masuk ke dalam neraka? Karena dia senantiasa, perempuan tersebut mengajak suaminya untuk kufur terhadap Allah. Maksiat terhadap Allah. Ini sebab yang ketiga. Kenapa perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang keempat cepat, yaitu wanita yang tidak berterima kasih terhadap suaminya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, pernah enggak kalau dikatakan atau diberikan hadiah oleh sang suami, maka ibu mengatakan jazakallahu khairan wahai suamiku. Terima kasih banyak. Semoga pemberianmu berkah dan diberikan pahala. Pernah tidak? Tidak pernah, Ustaz. Kenapa Bu enggak pernah? Karena dapat hadiahnya juga enggak pernah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, contoh wanita yang tidak berterima kasih disebutkan oleh Allah dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra" ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. Kalau sang suami berbuat baik sepanjang hidupnya, lalu suatu ketika sang suami melakukan kesalahan, sang istri langsung mengatakan, mas kamu ini enggak pernah berbuat baik kepada saya. Padahal sudah punya anak lima, enggak buat baik gimana itu? Ya, dimakanin setiap hari. menjadi istri selama 25 tahun, enggak berbuat baik gimana? Maka ibu-ibu saya pesan, hilangkan sifat yang seperti ini, yaitu berbuat tidak berterima kasih kepada siapa? Kepada suami. Dan perhatikan baik-baik Bapak Ibu, perhatikan perkataan Imam Nawawi, fihi anna kufranal ashir wal ihsan minal kabair. Artinya di dalam hadis tersebut terdapat bahwa tidak berterima kasih terhadap kebaikan dan kemurahan suami termasuk dari dosa besar. Nah, lihat, yang tidak pernah berterima kasih kepada sang suami itu termasuk daripada dosa besar. Fa inna tawa'uda binnar min alamati kaunil ma'siyati kabiratan, karena termasuk dari tanda dosa tersebut besar adalah diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, yang kelima, wanita penghuni neraka disebabkan karena yaitu memakai pakaian tetapi telanjang, dan ini dosa besar. Memakai pakaian tetapi telanjang, ini dosa besar. Maksud memakai pakaian tapi telanjang ada empat makna disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Yang pertama yaitu wanita-wanita tersebut memakai pakaian tapi telanjang, maksudnya adalah dia menutup auratnya sebagian tetapi sebagian yang lain terbuka. Yang kedua, wanita-wanita memakai pakaian tapi telanjang yaitu dia menutup auratnya akan tetapi memakai pakaian yang transparan, yang membentuk anggota tubuhnya, yang bisa terlihat kulitnya, transparan. Yang ketiga, wanita memakai pakaian tapi telanjang, maksudnya adalah wanita yang terus diberikan oleh sang suami nikmat pemberian sandang pangan, tetapi kosong, telanjang dari bersyukur. Telanjang dari bersyukur, artinya tidak bersyukur terhadap kebaikan suami. Yang keempat, termasuk daripada makna wanita memakai pakaian tapi telanjang, maksudnya adalah wanita yang cuma memperhatikan perkara dunia. Rambut, bagaimana hair extension, menyambung rambut. Bagaimana rambutnya di-rebonding agar terlihat kriwil-kriwil. Bagaimana perkara bulu mata, alis, gigi, kemudian kuku, medi-pedicure. Sangat hafal, bahkan dia kadang-kadang menjadi kamus berjalan bagi ibu-ibu. Bu, salon menghilangkan jerawat di mana? Oh, sebelah sana. Dia sangat perhatian terhadap perkara dunia. Adapun perkara akhirat, nol. Hafalan Al-Qur'annya cuma 3 qul. 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna Ataina. Ya. Hafalan Al-Qur'annya, hafalan doanya, baca Qur'an enggak bisa. Kosong dari nilai-nilai sunnah, puasa sunnah, sholat malam, kosong. Ini namanya wanita pakai pakaian, memperhatikan model, memperhatikan penampilan. Saya pernah melihat perempuan pakai emas dari sini sampai sini. Dia pakai semua. Subhanallah. Ya, tapi kosong agamanya. Kosong nilai agama dalam tubuhnya. Ini wanita pakai pakaian tetapi telanjang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini semua adalah maksud daripada wanita memakai pakaian tetapi telanjang. Yang keberapa? Yang keenam, sebab wanita penghuni neraka adalah karena melakukan ratapan terhadap mayat terlalu berlebih-lebihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha yaumal tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab." Para wanita yang jika dia terlalu meratap-ratapi kematian si mayat, jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memakai pakaian yang dari arang yang panas dan baju dari besi yang berkarat dengan penyakit kulit. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad serta Imam Ibnu Majah. Ini sebab yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir, yaitu wanita yang suka menyakiti tetangganya. Bapak ibu saudara saudari, menyakiti tetangga dengan lisan, dengan kelakuan, maka salah satu penyebab amalan habis adalah gara-gara tidak menjaga lisan. Amalan habis gara-gara tidak menjaga lisan. Itu kalau bagi orang yang suka beramal. Kadang ada wanita yang tidak suka beramal, tapi suka memanjangkan lisannya. Maka ini akan menjadi bumerang tersendiri bagi dia. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang fulanah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inna fulan yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira anna tu'zi jirana bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan, banyak sholatnya, puasanya, sedekahnya, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lihat, ini tidak menutup kemungkinan orang banyak sholat, sawamah, qawamah, banyak puasa, tapi lisannya kotor, lisannya panjang. Maka saya pesan, Pak, cuma satu untuk menjaga lisan. Man samata naja. Siapa yang diam, dia selamat. Itu konsep menjaga lisan, diam. Kalau tidak, kalau mau berbicara juga, berbicara yang baik. Tapi asal hukum lisan adalah diam. Ya, asal hukum lisan adalah diam. Hafal Quran, tapi hafal juga ghibah. Ini enggak manfaat hafalan Qur'annya. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berharap saya bisa menjawab pertanyaan dengan cara mungkin kalau masuk nanti adzan, kita adzan dulu, kemudian kita jawab pertanyaan sampai beberapa pertanyaan secukupnya. Baru setelah itu iqamah, baru setelah itu kita sholat. Setuju? Setuju, taib. Ada yang bertanya langsung? Selain pertanyaan yang di kertas, pertanyaan pertama, saya senang sekali ketemu Ustadz langsung. Alhamdulillah, sama saya juga. Mohon doanya agar saya dan kami di sini tetap istiqamah di atas sunnah dan agama Allah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang sangat kita takutkan adalah dicabutnya hidayah sebelum meninggal. Tadi pagi saya membaca sebuah tulisan di kamar. Doa yang sering dibaca oleh seorang sekaliber Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ulama besar abad ke-15 Hijriah dari negara Arab Saudi yang sudah meninggal. Beliau, doa yang paling sering beliau baca sebelum di dalam sujud sholat, beliau sering berdoa, Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Doa yang sering dibaca juga oleh Rasulullah SAW. Beliau baca, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau terlalu banyak membaca doa ini? Ataqafu alaina waqad amanna bik. Apakah engkau takut kepada kami para sahabatmu berpaling padahal kami telah beriman kepada engkau? Maka kata Rasulullah SAW, ya, iya. Ya, iya. Saya takut kalian berpaling. Li'annal qulub. Karena hati manusia, baina asbu'aini min asabi'ir rahman, ka qalbin wahid, yusarrifuha kaifa yasha. Itu di antara dua jari jemari, hati-hati kita semua ini, di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sekehendaknya seperti satu hati. Apalagi Pak ada hadis riwayat Muslim yang menakutkan. Badiru bil a'mal fitanan qaqita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Artinya, bersegeralah kalian beramal sebelum datang godaan-godaan, keadaan-keadaan genting. Yang mana kegentingan tersebut seperti lipatan-lipatan di dalam malam yang gelap gulita, tidak terlihat. Akibat tidak terlihat godaan ujian tersebut, pagi hari orang beriman, sore hari kafir. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Karena dia menjual agamanya demi kepentingan sedikit dari dunia. Maka hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tiada yang menjamin kita, dan pertanyaan seperti ini membuat kita tidak ujub. Ini penyakit bagi orang yang sudah mengaji. Penyakitnya apa? Sudah mulai kemana-mana pakai peci, malu pakai kaos. Padahal boleh saja ke pasar pakai kaos. Boleh gak ke pasar pakai kaos? Gak haram, tidak ada yang mengharamkan. Ya, tidak lagi mau pakai celana jin. Subhanallah, itu berani sekali. Ya, celana jin dipakai. Ya, maunya pakai baju, jubah. Ya. Tapi timbul kemudian sikap ujub. Ujub itu apa? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Wah, saya sudah majlis ilmu. Semua yang di luar sana kafir. Ini bahaya. Siapa yang bisa menjamin diri kita dalam keadaan di hari kiamat dalam diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah? Ya, sudah azan? Hah? Belum azan? Belum. Baik. Lihat lagi. Cerita Umar bin Khattab. Ini sering saya singgung kepada orang-orang yang sudah mengaji Al-Quran dan Sunnah. Sudah sering duduk di majlis ilmu. Umar bin Khattab. Siapa beliau? Al-Mubashshar bil Jannah. Yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab. Siapa beliau? Orang kedua terbaik setelah para nabi dan para rasul. Umar bin Khattab. Siapa beliau? Orang yang mulham. Diberikan ilham oleh Allah. Tiga pendapat beliau disetujui oleh Allah. Menjadikan di belakang makam Ibrahim tempat sholat. Itu pendapatnya Umar bin Khattab. Disetujui oleh Allah. Menjadikan hijab antara istri Nabi dengan para sahabat Nabi. Disetujui oleh Allah. Tawanan perang Badar itu langsung dipenggal, disetujui oleh Allah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mencela Nabi dan Abu Bakar waktu itu menerima upeti dari tawanan Badar. Umar bin Khattab yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada seorang nabi sepeninggalku niscaya dia Umar. Umar bin Khattab yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya beliau berjalan di sebuah gang, wasyaitan, dan setan berjalan di gang, maka setan akan mencari gang yang lain selain gangnya Umar. Takut kepada Umar bin Khattab. Dalam keadaan seperti itu, Umar bin Khattab masih sempat-sempatnya nanya kepada Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Rasulullah, wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah menghitungku sebagai seorang munafik? Ini baru ikut kajian sekali dua kali menganggap yang lain neraka, saya surga. Ya. Hati-hati pada ya. Semakin kita kenal sunnah, semakin kita takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Ketika berhadapan dengan Allah, walau dia perokok mungkin. Mungkin celananya masih isbal. Mungkin melakukan maksiat. Maka jangan lupa kita ya harus santun kepada mereka. Mungkin dia punya amalan yang dengan amalan tersebut dia ikhlas. Dia lebih di kedudukannya tinggi dibandingkan kita. Jangan sampai ujub ya akhi. Harus takut kepada diri sendiri. Bukankah Rasulullah SAW ketika menafsiri ayat, "Walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah," kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, apakah ayat tersebut untuk orang-orang yang berzina, minum khamar, berjudi dan dia takut dikembalikan kepada Allah, disiksa oleh Allah?" Kata Rasulullah SAW, "La, ya bintal Khattab." Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq, istri beliau. "Huwa ar-rajulu yusalli wa yatasaddaq wa yasum." Dia adalah seseorang yang salat, puasa, zakat, haji. "Wa yakhafu an la yataqabbal." Dan dia takut untuk tidak diterima salatnya. semakin ngaji semakin menunduk, semakin tawadhu, semakin kita harus takut kepada Allah. Jangan-jangan dicabut dalam keadaan tidak beriman. Siapa yang bisa menjamin? Dan penyakit ujub ini menimbulkan penyakit-penyakit lain. Di antaranya malas ibadah, menganggap remeh maksiat, menyombongkan diri, meremehkan orang lain. Ya, hati-hati dengan penyakit ujub ini. Ini biasa didapati oleh orang-orang yang sudah mulai mengenal sunnah, mengenal tauhid. Saya bertauhid. Kalian semuanya musyrik. Ini bahaya. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan. Maka ini pertanyaan penting dan mudah-mudahan yang bertanya mendapatkan mendapatkan pahala dari Allah atas pertanyaannya. Bagaimana istri yang suka menyuruh-nyuruh suaminya dan istri yang kurang suka cemburu jika melihat suaminya berusaha berbakti pada orang tuanya? Maka jawabannya pertama, menyuruh-nyuruh suami, ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ar-rijal qawwamun 'alan nisa." Para laki pemimpin bagi para perempuan. Semestinya seperti itu. Sang suamilah yang memegang nahkoda kapal keluarga untuk mengarungi bahtera lautan yang begitu indah. Puitis sekali saya. Ya. Begitulah para seorang suami, dia sebagai nahkodanya. Istrinya sebagai pembantunya, artinya membantu suaminya dalam mengurus kapal tersebut yang di dalamnya ada anak-anaknya, yang di dalamnya ada rumahnya, harta suami. Maka yang paling pantas memerintah adalah sang suami. Tetapi timbul pertanyaan ini karena pasti ada sebab. Kenapa sang istri suka nyuruh-nyuruh suami? Salah satu sebabnya juga kesalahan ada pada sang suami, yaitu tidak memberikan nafkah kepada istri. Lihat ayat tadi surat Al-Baqarah, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Artinya, para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Kapan? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah meninggikan sebagian dari sebagian yang lain. Dan karena para suami menafkahi istrinya. Hati-hati nih, masalah nafkah. Kerja, Pak. Kerja. Ya. Jangan pagi minta uang, malam minta jatah. Mana? Pantesan sang istri itu susah diatur karena dia merasa dia yang membiayai suaminya. Saya pernah kajian di hadapan para kepala dinas di salah satu kepulauan di Sumatera. Seorang ibu-ibu kepala dinas mengatakan, ibu-ibu kepala dinas berarti dia adalah yang bekerja. Ustadz, benar Ustadz yang Ustadz katakan itu. Sebelumnya, ayat yang saya sebutkan tadi surat An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Para perempuan, para lelaki pemimpin bagi para perempuan. Saya, Ustaz, dulu menganggap suami itu tidak ada apa-apanya. Artinya, suami itu hanya pelampias saya, melampiaskan hawa nafsu saya. Kapan saya ingin, saya lakukan. Adapun dia nyuruh saya bodo amat. Kenapa? Karena semua rumah yang ngurus biayanya saya. Nah, ini lihat. Ini konsekuensi logis, Pak. Anda ingin tidak diremehkan oleh istri, kerja, nafkahi dia. Usahakan jangan sampai ada uang. Bahkan kalau saya boleh pribadi, cerita tentang saya pribadi, saya tidak pernah berhutang dengan istri. Gengsi berhutang dengan istri. Kalaupun berhutang harus dibayar secepatnya. Karena sang suami yang menafkahi istri. Kita yang bertanggung jawab terhadap istri. Kerja, Pak. Allah akan menyediakan. Sebagaimana yang saya sebut tadi malam, Allah menyediakan rezeki. Dijamin oleh Allah. Tidak akan mati seseorang kecuali telah menyempurnakan rezekinya. Kerja, Pak. Karena ini adalah tampuk kepemimpinan. Keluarga akan damai, sejahtera, ya, sakinah, tenang. Ketika sang suami yang memimpin. Itu dilihat dari juga nafkah sang suami kepada istrinya. Maka timbul pertanyaan seperti ini. Sang istri berani-berani menyuruh sang suami. Kemudian juga Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Kalau pertanyaan kedua, kalau sang istri cemburu melihat suaminya berbakti kepada orang tua, maka saya nasihatkan kepada perempuan, bersabarlah. Toh bakti sang suami tidak seumur hidup. Alam artian, sang orang tua akan meninggal. Dan yang kedua, ya, orang tua akan meninggal duluan, ya, sesuai dengan takdirnya dia meninggal. Dibandingkan sebelum anaknya, kebanyakan seperti itu. Meskipun kadang-kadang sang anak duluan meninggal sebelum orang tuanya. Akan tetapi, kebanyakan, artinya gini, seorang anak berbakti kepada orang tua tidak terus-menerus selama hidupnya, tidak. Akan tetapi dia berbakti kepada orang tua sampai orang tuanya meninggal. Ya, setelah itu semua akan fokus kepada istri dan anak-anaknya. Dan juga yang kedua, wahai para muslimah, ketika suami Anda bakti orang tua, itu akan dirasakan oleh anak-anak Anda. Bahwasanya anak-anaknya melihat, bapak saya bakti kepada kakek saya, bapak saya berbakti kepada nenek saya akan lakukan itu kepada bapak dan ibu saya. Jadi secara langsung kita mendidik anak-anak kita untuk bakti kepada orang tua. Suatu ketika Sa'id Ibn Musayyib pernah melihat seorang anak mukulin bapaknya. Kemudian Sa'id ingin menasihati sang anak, "Nak, jangan dipukulin, bapakmu ini durhaka." Kata sang bapak yang dipukuli, "Biarkan wahai Sa'id." Sa'id Ibn Musayyib seorang tabi'in. "Biarkan wahai Sa'id. Sesungguhnya saya dahulu di tempat ini pernah memukuli juga bapak saya. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu perbuat begitulah yang akan diperbuat kepadamu." Tetapi perlu diingat bahwasanya seorang suami tatkala bakti kepada orang tua jangan sampai melalaikan hak-hak istri dan anak-anaknya. Ya, wallahu alam. Jika seorang istri keluar rumah dengan memakai bau badan atau Rexona. Memakai bau badan. Maksudnya memakai wangi-wangian. Ataupun memakai penghilang bau badan. Apa itu termasuk terancam dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang wanita keluar rumah dengan memakai wangian dan melewati kaum laki. Disebut sebagai wanita pezina. Maka kalau seandainya yang dimaksud adalah deodoran. Yang menghilangkan bau ketiak atau bau badan, maka jika deodoran tersebut tidak berfungsi sebagai bau wangi yang sangat menyengat, maka tidak mengapa dan tidak termasuk dalam hadis Rasul, ayyumamra'atin kharaj ista'tarat thumma kharajat famarrat ala qaumin liyajidu riha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang keluar rumah dalam keadaan dia sudah memakai minyak wangi, lalu dia berjalan di hadapan orang-orang agar mencium bau wanginya. Lihat, agar tercium bau wanginya. Yang tidak tercium, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Maka wanita tersebut adalah wanita pezina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kada wa kada. Wanita tersebut pasti begini. Artinya wanita itu tanda wanita jelek begitu. Tanda wanita buruk begitu. Ya, wallahu a'lam. Mohon nasihatnya, saya pernah dengar ceramah berdagang jamu tanpa izin pemerintah itu dilarang. Sedangkan penghasilan saya dari hal tersebut. Bila saya tinggalkan, saya takut istri dan anak-anak saya kekurangan. Saya harus bagaimana? Kalau yang dimaksud dengan berdagang jamu harus dengan izin peraturan pemerintah. Artinya jamu tersebut harus keluar daftar kesehatannya. Maka kalau peraturannya seperti itu, berusahalah mencari peraturan tersebut. Tapi asal hukumnya seorang berdagang tanpa izin pemerintah, dalam artian tanpa izin harus dengan sebuah produk misalkan harus dengan izin. Kalau memang peraturannya harus dengan izin, maka berusaha untuk mencari izin tersebut. Selama belum bisa, maka itu termasuk sesuatu yang ma'fun anhu insyaallah. Ya, yang dimaafkan insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Bagaimana menjadi wanita yang selamat dari neraka? Yang selamat, jauhi semua yang kita sebutkan tadi. Ya. Ini ingin ngulang kajian lagi nih. Baik. Wallahu a'lam. Barakallahu fika fik barakallah. Bagaimana kita memberi nasihat kepada teman biasa atau sejawat? Apabila mereka sudah terkena syubhat, pemikiran firqah yang bertentangan dengan manhaj salaf, kita merasa dipaksa mengikutinya. Apakah kita bersikuku untuk mendebatnya atau hanya mengabarkan kebenaran lalu berlepas diri darinya? Ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali menyampaikan. Allah berfirman, laisa alaika hudahum. Bukan urusanmu memberikan petunjuk kepada mereka. Cukup sampaikan yang hak. Adapun nasihati kepada kebenaran, adapun mengikuti dia, apakah kemudian kita ngintai-ngintai dia, apakah dia benar-benar mengikuti kebenaran atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita sampaikan. Kalau dia salah, kita nasihati. Sesudah itu sudah selesai urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Dari hamba Allah di Madiun, pendengar dari radio kita, apakah batal sholatnya seorang munfarid tanpa memasang sutrah di depannya? Maka tidak batal. Bagaimana hukum melintas di depannya? Maka jawabannya haram hukumnya. Ya, melintas orang sholat haram hukumnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku berdiri di hadapan berdiri menunggu orang yang sholat lebih baik dibandingkan melewati orang yang sholat. Dan berdiri di sini disebutkan 40, tidak disebutkan 40 hari, 40 minggu, 40 tahun, yang penting 40. Lebih baik dibandingkan aku berjalan melewati orang yang sedang sholat. Adapun sholat tanpa sutrah, maka dia meninggalkan sebuah kesunahan. Memang sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila shalah," jika engkau ingin mendirikan salat, "falyadnu minha," maka berdirilah di depan sutrah dan mendekatlah. Nah, mendekatlah di sini perintah. Mengambil sutrah adalah perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada dalil yang menurunkannya dari sunnah. Maka pada saat itu sebagian ulama mengatakan wajib mengambil sutrah. Ya, mengambil sutrah hukumnya wajib. Tetapi wallahu alam, sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, mengatakan dia sunnah muakkadah. Kalau seandainya tidak mendapat sutrah, maka sholatnya sah. Dua-dua hukum tadi, dua pendapat tadi pun mengatakan apabila seorang sholat tanpa sutrah maka sholatnya sah. Ya, wallahu alam. Apakah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur berasal dari hadis sahih? Iya, hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ya, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Wallahu alam. Nah, ada yang lain? Ya, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan tentang kajian awas neraka mengancammu, dan itu kajian adalah berkaitan dengan kaum muslimah. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.